Kisah-kisah pilihan yang membangun jiwa. Untaian Mutiara, kehidupan para salaf. Ini harus dijalankan oleh setiap kaum muslimin. Menjalankan kita, dakwah kita kepada anak istri kita. Kalau kita tidak ada ilmu, ya kepada anak istri kita. Kita sebagai suami. Terus ada yang mengatakan, gimana kalau kita gak ada ilmu? Loh, kalau kita gak ada ilmu, ya skopnya kecil lagi. Kita dakwah itu kan skopnya kan bagi orang yang mempunyai syarat, dia dakwah besar, memenuhi masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau bagi orang yang tidak mempunyai syarat keilmuan, dakwahnya kepada siapa? Kepada diri dan kepada keluarga. Go anfusakum wa ahlikum nara. Ini kaidah ini dalam Al-Quran ini. Itu adalah dakwahkan diri kita dan dakwahkan kepada keluarga kita. Jangan kita suami sebagai the youth. Rasulullah mengatakan seorang pimpinan keluarga yang tidak mendakwahkan sehingga keluarganya penuh dengan kemungkaran disebut dengan apa? The youth. Salasatun la yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan dia bahkan tidak mencium baunya, di antaranya adalah the youth. Man huwa the youth ya Rasulullah? Siapa dia? Ar-rajul alladhi yuqirul habath ala ahlihi, seorang lelaki yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Mau kita disebut dengan dayus? Waliyadzubillah. Dayus itu untuk lelaki ini, bukan untuk para wanita. Dayus, nama ini, gelar ini, yang jelek ini, untuk kita lelaki yang tidak mau menegakkan dakwah pada keluarganya. Nasihatku untukmu.